Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin nabiyil ma'mun dirasatun muhaqqaqatun li siratin nabawiyyah khitanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma khitanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas-sahihu أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يوم سابعه على عادة العرب فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد الإخوة في الله. Kita lanjutkan pembahasan Siratul Rasul. Tema kita malam hari ini tentang khitannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kapan dikhitannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat yang paling benar bahwasanya Abdul Muttalib, kakek Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkhitan beliau pada hari ketujuh daripada kelahirannya, sebagaimana yang terjadi sebagaimana yang terjadi dalam tradisi bangsa Arab. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Maghrib, dalam kitabnya Istiab menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, yang telah mengkhitan Nabi pada hari ketujuh kelahirannya, dan kakeknya membuat untuk itu makanan sebagai tanda kesyukuran. Naam. Wa malaka maluddin ibnu al-adim wa ibnu abdul barri ila hada min annahu sallallahu alaihi wa sallam khutina yawm sab'ihi ala yadi abdul muttalib wa kanat hadi 'adatul arab. Ya, jadi inilah dia pendapat yang dipilih oleh Kamaluddin ibnu al-adim dan ibnu abdul barr, bahwasanya beliau dikhitan pada hari ketujuh, dikhitan oleh kakeknya sendiri Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Naam. Wa amma al-ahadith allati tadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan fa kulluha da'ifatun fa minha ma rawahu Abu Nu'aym fi dala'il an-nubuwati bi sanadin da'ifin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati ala rabbi anni ulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Adapun hadis-hadis yang masyhur populer disebutkan tentang Rasulullah terlahir dalam keadaan dikhitan, seluruhnya adalah hadis-hadis yang lemah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aym dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dengan sanad yang lemah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, di antara bentuk kemuliaanku di sisi Tuhanku bahwasanya aku terlahir dalam keadaan terkhitan dan tidak ada orang yang pernah melihat auratku. Hadis ini tidak sahih. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya dalam kitabnya Dhaiful Jami'. Ya, demikian juga dalam silsilah Ad-Dhaifah, tidak sahih. Naam. Wa rawa Ibnu Sa'd fi tabaqatihi bi sanadin dha'ifin 'anil Abbas radhiyallahu 'anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala ulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrura qala fa'ajaba dhalika Abdul Muttalib wa hadhi 'indahu wa qala la yakunanna li bani hadha shan. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Sa'd dalam kitabnya Tabaqat dengan sanad yang lemah juga dari Al-Abbas, pamannya Nabi, Ibnu Abdul Muttalib, dia berkata, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terkhitan dan dalam keadaan bergembira. Ya. Afwan, masruran diartikan maqtu al-habli surri, dalam keadaan beliau terkhitan dan dalam keadaan telah terputus pusar beliau. Dalam keadaan telah terputus pusarnya. Maka berkatalah Abdul Muttalib, melihat kondisi ini, keberuntungan yang dinilainya adalah merupakan keberuntungan cucunya, dia berkata, "Layakunanna libni hadza sya'nun." pasti anakku ini atau cucuku ini kelak akan memiliki perkara besar dalam hidupnya. Tapi hadis ini juga hadis yang tidak sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya dalam silsilah dhaifahnya. Naam. Qala Ibnu Abdil Barri rahimahullahu taala wa laisa isnadu hadis Al-Abbas hadza bil qa'im. Dan Al-Hafidz Ibnu Abdil Barri rahimahullahu taala menilai bahwasanya sanad dalam hadis Al-Abbas ini juga sanadnya tidak benar, tak dapat dijadikan sebagai landasan. Naam. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala an hadis Al-Abbas wa hadha al-hadis fi sihhatihi nadhar wa qad idda'a ba'dhum sihhatahu lima warada lahu min at-turuqi hatta za'ama ba'dhum annahu mutawatir wa fi hadha kullihi nadhar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah juga memberi penilaian dalam hadis dalam bab ini. Dia berkata tentang hadis Al-Abbas yang menyebutkan Nabi telah melakukan khitan. Hadis ini bagi orang yang mengatakannya sahih perlu ditinjau ulang. Sebagian mereka mengklaim hadis ini sahih karena katanya ada jalur-jalur lain yang mengkuatkannya. Bahkan sebagian mereka menganggap hadis ini telah sampai kepada bilangan mutawatir. Hadis mutawatir maksudnya hadis yang begitu banyak jalur-jalurnya, periwayatnya. Kata Al-Hafidz wa fi hadza kullihi nadhar. Semua yang dikatakan mereka ini perlu diteliti ulang, tidak benar. Naam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa yuqalu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulida makhtunan masrura wa ruya fi dhalika haditsun la yasih. Dzakarahu Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi. Dzakarahu Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi fi al-mawdu'at wa laysa fi haditsun thabit wa laysa hadha min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam fa inna katsiran minan nasi yuladu makhtunan. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengkomentari tentang peristiwa Nabi ini katakan terlahir dalam keadaan terkhitan. Ya, beliau berkata, memang ada disebutkan bahwa Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan, dalam keadaan telah terputus tali pusarnya. Dan riwayatkan dalam hal itu hadis-hadis yang tidak sah. Abu Al-Farad Ibn Al-Jawzi menyebutkan semua hadis tersebut dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan daripada hadis-hadis palsu. Dan tidak ada dalam hal ini hadis yang benar. Dan hal ini, Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan bukanlah merupakan peristiwa yang istimewa. Karena banyak orang-orang juga ada yang terlahir dalam keadaan dikhitan. Ya, di antara yang terlahir dalam keadaan terkhitan adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyid adalah orang yang diklaim Dajjal, ya, dan Nabi meragukannya. Ibnu Sayyid dalam Asyratus Sa'ah adalah seorang anak muda Yahudi yang hakikatnya dia ya memiliki ilmu perdukunan, ilmu sihir yang Nabi SAW berusaha untuk mengintai-ngintainya, mencari berita apakah dia itu Dajjal, ya. Sampai akhir kisah Ibnu Sayyad, intinya Ibnu Sayyad ini terlahir dalam keadaan dikhitan. Maka tak ada keutamaan orang terlahir dalam keadaan terkhitan. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Ulid waladat ummuhu masruran makhtunan." Ibunya Ibnu Sayyad, Yahudi ini yang melahirkan Ibnu Sayyad dalam keadaan terkhitan dan telah terputus tali pusarnya. Maka tak ada padanya keistimewaan. Jadi bukan hal yang menjadi kesimpulan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad waqa'at hadhihi al-mas'alatu baina rajulain fadilain sannafa ahaduhuma musannafan fi annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan wa ajlaba fihi min al-ahadith allati la khitama laha wa la zimama wa huwa Kamaluddin ibn Talha wa naqadahu alaihi Kamaluddin ibn al-Adim wa bayyana fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutina ala 'adati al-arabi wa kana umum hadis sunnati lil arabi qatibatan mughniyan an naqlin muayyanin fiha wallahu a'lam. Dan telah terjadi antara dua orang alim besar yang sama-sama namanya Kamaluddin, masing-masing menulis buku tentang Nabi dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Yang pertama namanya adalah Kamaluddin Ibnu Talha. Dia menulis satu kitab ya tentang peristiwa Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan dan disebutkan padanya banyak hadis-hadis yang tak ada satupun yang sahih. Ya, dia sebutkan segala macam hadis. Ya. Adapun yang membantahnya namanya Kamaluddin Ubulah, Kamaluddin Ibnu Al-Adim. Dia Kamaluddin Ibnu Talha. Di mana Kamaluddin Ibnu Adim ya, membantah segala yang tertulis dalam kitab tersebut. Dan dia menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sahih, tidak benar terlahir dalam keadaan khitan. Tapi Nabi dikhitan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada hari ketujuh kelahirannya. Ya, oleh karena itulah tak perlu ada penukilan yang khusus karena telah menjadi tradisi bangsa Arab bahwasanya mereka terkala memiliki anak laki-laki dikhitan pada hari ketujuh, wallahu a'lam. Wa amma ma qalahu al-Hakim fil Mustadrak wa qad tawatarat al-akhbar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan masrura wa qad ta'aqqabahu al-Dhahabi fi talkhisihi biqauli la a'lamu sihhata dhalik. Fakaifa yakunu mutawatira. Adapun yang dinukil oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dia mengatakan telah terdapat hadis yang jumlahnya mutawatir bahwasanya Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan dan telah putus tali pusarnya. Tapi dikomentari oleh Dzahabi rahimahullah perkataan Al-Hakim dalam ringkasannya, la a'lamu sihhata dzalik. Aku tidak pernah tahu ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Bagaimana pula dia mengklaim itu telah menjadi perkara yang mutawatir. Intinya banyak sekali ulama yang mengkritisi hadis-hadis ini. Tak sahih Nabi terlahir dalam keadaan terkhitan. Beliau dikhitan pada hari ketujuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ini pendapat yang paling sahih. Dan tidak ada keistimewaan Nabi jika terlahir dalam keadaan terkhitan karena sebagian orang demikian kondisinya. Naam. Farahu Abdul Muttalib bi wiladati Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولما وضعته أمه آمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادة حفيده وفرح عبد المطلب بحفيده صلى الله عليه وسلم واستبشره به. Ya, berikutnya kegembiraan Abdul Muttalib ketika mendengar berita kelahiran cucunya. Tatkala Aminah melahirkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengirim kepada utusan kepada kakeknya Abdul Muttalib memberitahukan tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucunya. Maka betapa gembiranya Abdul Muttalib atas kelahiran cucunya dan dia membawa berita gembira ini. Berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam syairnya, wa anta lamma wulidta, dan engkau wahai Muhammad tatkala terlahir, asyraqatil ardu, maka bersinarlah bumi ini. Wada'at binurikal ufuq, dengan cahayamu terang benderanglah seluruh ufuk. Fa nahnu fi dzalika dhiya, sesungguhnya kami dalam cahaya tersebut terkena. Wa fin nuri wa sublir rasyadi nakhtariq, bahkan kami dalam cahayamu dan dalam petunjukmu ya terbakar dengan cahaya tersebut. Bukan hanya sekedar terkena, bahkan terbakar dengan cahaya tersebut, menunjukkan kegembiraan ya Al-Abbas yang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. أحسن الله إليكم ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وتسميته محمدا. Ya, jadi beliau dikhitan pada hari ketujuh dan beliau pada hari ketujuh itu juga diberi nama dengan nama Muhammad. Dan dalam bahasa Arab Muhammad adalah orang yang terpuji dari kata-kata Hamidah. Hamidah memuji. Ahmad atau Muhammad keduanya memiliki makna yang sama, sama-sama orang yang terpuji. Naam. Wa lamma kana al-yawm as-sabi'u min wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khatanahu Abdul Muttalib 'ala 'adati al-'arabi wa 'aqqa 'anhu bi kabshin wa ja'ala lahu ma'dubatan wa sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun al-'arab ya'lafuna hadha al-isma fastaghrabahu kullu man sami'ahu min Quraysh wa sa'alu Abdul Muttalib faqalu lima rugibta bihi an asma'il ahli al-baiti fa ajabahum aradtu an yahmadahu Allah aradtu an yahmadahu Allah ta'ala fis sama'i wa khalquhu fil ard. Ketika hari ketujuh dari kelahirannya, maka beliau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, dan kakeknya menyembelih atas kelahiran Nabi seekor kambing, kemudian dia buat santapan, dia jamu orang, dan dia namakan dengan nama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu yang beri namanya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan orang Arab tidak terbiasa dengan nama ini, asing di telinga mereka. Maka mereka merasa aneh setelah mendengar namanya diberi nama Muhammad. yang orang-orang Quraisy tak biasa mendengarnya. Mereka bertanya Abdul Muttalib, mengapa engkau tak menamakan dia dengan nama-nama dari keluarganya sendiri? Maka menjawablah Abdul Muttalib kakeknya, aku ingin Muhammad ini dipuji oleh Tuhan yang di langit, juga dipuji oleh manusia di bumi. Karena itulah aku beri nama dia Muhammad. Naam. Wa qila sababu tasmiyatihi Muhammadan anna Abdul Muttalib kana musafiran ila Syami ma'a thalathatin min ashabi litijarah. Fa bainama hum fi Syami iltaqu birahibin wa sa'alahum min ayna antum, qalu nahnu min Makkah. Fa qala lahum inna biladakum sayakhruju minha nabiyyun. Fasa'aluhu ma ismun nabi, qal ismuhu Muhammadun wa lam yakun ismu Muhammadin ma'rufan indal Arab. Jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya sendiri, karena dia ingin cucunya ini menjadi anak yang terpuji, dipuji Allah yang di langit, dipuji manusia di bumi. Ada hal lain yang dinyatakan, disebutkan, diriwayatkan mengapa beliau memberi nama cucunya Muhammad, yaitu bahwa Abdul Muttalib pernah pergi musafir bersama beberapa orang kawannya ke negeri Syam, ke arah Jordania, Palestina, sebagian Mesir. Itu namanya negeri Syam, sampai ke Libanon, sampai ke Suria, itu semuanya Syam pada zaman dahulu kala. Dia berangkat dengan 3 temannya untuk berdagang. Tatkala mereka tiba di Syam, dan di Syam terkenal dengan agama Nasara. Ya, di sana Baitul Maqdis pun di sana terdapat orang-orang Nasara. Tatkala mereka berada di Syam, mereka bertemu atau berjumpa dengan salah seorang pendeta. Maka pendeta tersebut bertanya kepada mereka, dari mana kalian datang? Mereka menjawab, kami datang dari Makkah. Berkatalah pendeta tersebut, sesungguhnya negeri kan itu akan keluar darinya kelak seorang nabi. Maka mereka bertiga bertanya, siapakah kira-kira nabi itu? Siapakah kira-kira nama nabi tersebut? Maka pendeta menjawab, namanya Muhammad, sebagaimana termaktub dalam kitab mereka, Injil, dan dalam Taurat mereka pun demikian. Sementara isi nama Muhammad bukanlah nama yang lekat pada bangsa Arab, tapi dia merupakan nama yang asing. Kemudian bagaimana kisahnya? Naam. Falamma raja'a ha'ula'il arba'atu 'azama kullu wahidin minhum in ruziqa bi mauludin yusammihi Muhammadan. Tatkala mereka pulang, ya, 4 orang ini pulang, setiap orang itu berazam, kalaulah mereka punya anak kelak, mereka akan beri nama Muhammad agar semoga kelak dialah yang menjadi nabi sebagai mendengarnya oleh dari pendeta orang-orang di Syam. Ya, jadi orang-orang di Syam beragama Nasara, sebagaimana juga di Yaman beragama Nasara. Ya. Dan mereka mengetahui nama nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab mereka ada, mereka mengetahui di mana nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagaimana kita bahas, bahkan mereka tahu ketika nabi lahir dengan bintang mereka di langit. Bintang Ahmad telah muncul, kata mereka. Bahkan sampai saat ini dalam bahasa asli, ya, bahasa Yunani atau bahasa Greek, dalam bahasa Injil mereka masih tersebut nama Muhammad, tentunya dengan bahasa tersebut yang artinya adalah orang yang terpuji. Naam. Abdul Muttalib kabura, falamma ruziqa ibnuhu Abdullah waladan sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa amma thalathatu fahum Sufyan bin Mujashi' sama ibnahu Muhammadan, wa Uhayyah bin Jallahi sama ibnahu Muhammadan, wa Himran bin Rabi'ah sama ibnahu Muhammadan. Haulail awwalu man sama Muhammadan fil Arab kama qala al Imam As-Suhaili fil Rawd al Unuf. Abdul Muttalib, beliau menua dan diberikan Allah rezeki anak bernama Abdullah. Abdullah pun melahirkan putranya. Ya, Abdullah nikah dengan ibunya Nabi Muhammad, Aminah, lahirlah Muhammad. Maka seketika cucunya ini diberi nama oleh Abdul Muttalib Muhammad, karena ya optimis semoga dialah yang menjadi nabi di akhir zaman, nabi yang dikatakan oleh orang Nasara tersebut. Adapun ketiga temannya juga demikian, ada yang bernama Sufyan bin Mujashi, anaknya lahir dia beri nama Muhammad. Uhaynah, Uhayhah bin Al-Hallaj Al-Jallah. Uhayhah bin Al-Jallah juga memberi nama anaknya Muhammad. Himran bin Rabi'ah juga memberi nama anaknya Muhammad. Semualah mereka, empat orang inilah yang disebutkan orang yang pertama kali memberi nama Muhammad dalam bangsa Arab. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Anuf. Ar-Rawdul Al-Unuf. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memberi komentar menanggapi kitab ini. Dia katakan, mengatakan hanya empat orang yang diberi nama Muhammad adalah perkataan yang tak benar. Aku pernah berusaha mengumpulkan semua nama Muhammad. Ya, sebelum lahirnya Rasulullah atau bersama dengan lahirnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam. Ya, kukumpulkan semuanya, maka aku mendapatkan 20 nama Muhammad. Tapi sebagian berulang-ulang, sebagian tak jelas. Yang jelas pasti kudapati ada 15 orang jumlahnya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, boleh jadi kisah ini benar, tetapi mengenai empat orang saja bernama Muhammad perlu ditimbang ulang. Ya, naam. Naqra. Berkata Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam syairnya, agarru alaihi linnubuwati khatamu. Tampak padanya kenabian dengan munculnya khatam, stempel yang ada di bahu kiri Rasulullah. Antara leher dengan bahu ada stempel nubuwah, stempel kenabian. Yang sebesar, besarnya kira-kira sebesar burung telur burung merpati. Antara leher Nabi SAW dengan pundaknya ada ditempelkan stempel kenabian. Ya. Minallahi masyhurun yaluhu wa yashhad. Dan itu adalah stempel daripada Allah yang tampak dan dapat disaksikan. Salman Al-Farisi masuk Islam dengan melihat stempel ini. Jalan panjang Salman Al-Farisi dari Persia menuju Syam mencari agama, agama Tauhid, dapatlah agama Nasara, sampai akhirnya dia dipesankan oleh pendeta terakhir. Kata pendeta tersebut, tak ada lagi orang yang seagama dengan kita yang menyembah Tuhan Allah, bukan Isa sebagai putra Tuhan, tapi aku telah melihat dekatnya masa kelahiran Nabi yang terakhir. Ya, tempatnya di tempat yang banyak pohon kurmanya, itu tempat hijrahnya. Singkat cerita, Salman pun berangkat. Ya, singkat cerita, ketika dia menjadi budak di kota Madinah karena dikelabui oleh bangsa Arab yang membawanya, ditawan, dijual, dibeli oleh Yahudi. Intinya ketika dia menerima kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Salman ingin mencoba karena dia mendengar ini adalah Nabi. Pertama kali dia bawakan kurma-kurma, dia katakan, "Ya Muhammad, terimalah ini sedekah daripadaku." Muhammad tak memakannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dia katakan, "Muhammad, ini adalah merupakan hadiah dariku untukmu, makanlah." Maka Rasulullah pun makannya. Dia katakan, sudah dua tanda kudapati. Pertama, dia tak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Tinggal yang ketiga, itu tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi SAW. Ketika ada salah seorang sahabat yang wafat, Salman ikut menguburkannya. Rasulullah masuk ke dalam liang lahat, maka dia sibuk melihat dari atas mencari ya stempel kenabian tersebut. Rasulullah SAW dengan pemberitahuan dari Allah tahu Salman ingin mencari hal tersebut, maka dia singkap bahunya. Dia katakan, ini Salman yang kau cari, yang ketiga. Seketika Salman memeluknya, seketika Salman bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Intinya tampak sebagian sahabat kecil ingat ketika digendong Nabi SAW, ya, dia sempat memegangnya, agak sedikit menonjol daripada kulit lainnya. Wadhammal ilahu isman nabi ila ismihi, di mana Tuhan Allah mendampingkan namanya dengan nama Nabi SAW. Idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu, tatkala muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya ditempelkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa syaqqa lahu min ismihi, dan diambillah Muhammad daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Liyujillahu, agar Allah memuliakannya. Ya. Fadhul arsy mahmudun, maka Allah pemilik arsy namanya Mahmud. Di antara nama Allah Mahmud, yang terpuji. Wa hada Muhammad, maka makhluk ini ya diberi nama Muhammad. Nabiyyun atana ba'da ya'sin wa fatrah, dialah seorang nabi yang datang kepada kami setelah masa yang rentang panjang tak datang lagi nabi-nabi. Setelah Isa diutus, minar rusuli wal authanu fil ardi tu'bad, ketika bumi ini dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah. Famsa sirajan mustaniran wahadian, jadilah dia orang yang menjadi lentera, penerang, memberi petunjuk, yaluhu kama lahas saqilul muhannad. Ya, begitu terang benderang dia, bagaikan pedang yang begitu terang bersinar ketika terkena cahaya. Wa andharana naran wa basyara jannatan, dia beritakan kami dengan berita yang menakutkan tentang adanya neraka, dan dia beritakan berita gembira tentang adanya surga. Wa 'allamana al-islam fallaha nahmadu, dan dia mengajarkan kami Islam, kepada Allah kami memuji. Wa anta ilahul khalq ilahul khalqi rabbi wa khaliqi, ya Tuhan engkaulah Tuhan yang makhluk seluruhnya, dan engkaulah Tuhanku. Bidzalika ma'amartu fil nasi ashhadu, dengan itulah aku bersaksi di antara manusia. Ta'alaita rabban nasi an qaudin man da'a siwak, engkau maha tinggi wahai Tuhan daripada orang-orang yang berdoa meminta kepada selainmu. Ilahan, kepada Tuhan-Tuhan selainmu. Anta a'la wa amjadu, engkau lah Tuhan yang maha tinggi, yang paling mulia. Lakal khalq wa na'ma, segala macam makhluk adalah milikmu, segala pujian juga milikmu. Wal amru kullu, segala macam keputusan juga milikmu. Fa iyyaka nasta'di wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami memohon petunjuk dan hanya kepadamu kami menyembah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Rida'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat. Berikutnya, tema berikutnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui. Naam. Kanat أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم هي أمه آمنة قيل أرضعته ثلاثة أيام وقيل سبعا وقيل تسعا ثم أرضعته سويبة لبن بن لها يقال له مصروح أرضعته أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية وكانت السعدية أن تقدم حليمة السعدية وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضعت بعده أبا سلامة ابن عبد الأسد المخزومية رضي الله عنه فكان الرسول yang pertama kali menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terlahir adalah ibundanya Aminah. Ya, ada yang mengatakan Aminah hanya menyusukannya 3 hari saja, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu dia disusukan oleh Thuwaibah. Thuwaibah adalah budak miliknya Abu Lahab, paman Nabi. Abu Lahab itu abangnya Abdullah. Dia pun begitu mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menikahkan kedua putranya dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. Tapi ketika Islam datang, begitu bencinya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tentang Nabi, dialah penentang Nabi. Ya, Abu Lahab ini penentang Nabi. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Diberi gelar oleh Nabi, oleh Allah dengan gelar Abu Lahab. Jadi dia punya budak namanya Thuwaibah. Ya, Thuwaibah al-Islamiyah dari Bani Aslam. Labana bin Laha, ketika itu Thuwaibah memiliki anak yang bernama Masruh. Ya. Dan tidak diketahui dalam sejarah apakah putranya ini Masruh masuk Islam atau tidak. Tak disebutkan dalam sejarah. Thuwaibah menyusukan Nabi beberapa hari sebelum datang Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah ibu susu Nabi yang kedua setelah Thuwaibah. Halimah dari Bani Sa'ad. Maka dipanggil dengan nama As-Sa'diyat, As-Sa'diyah. Dan sebelumnya, ya, Halimah pernah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah itu adalah merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saudara sepersusuannya. Ya. Jadi Abdul Muttalib punya anak namanya Hamzah, ya, dari salah satu istrinya yang umurnya sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama disusukan. Ya. Afwan, jadi yang menyusukan Hamzah ini adalah Thuwaibah. Jadi Thuwaibah ini pernah menyusukan sebelumnya Hamzah. Jadilah Hamzah ibu, jadilah Hamzah saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu juga Thuwaibah ini pernah menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. yang kelak wafat meninggal, dan istrinya Ummu Salamah dinikahi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah juga saudara sepersusuan Nabi. Jadi Nabi memiliki dua saudara sepersusuan yang masuk Islam, yang jelas menjadi sahabat Nabi. Yang satu Hamzah, yang kedua adalah Abu Salamah. Adapun yang pertama anaknya Thuwaibah yang namanya Masruh, tak dikenal dalam sejarah apakah dia masuk Islam ketika dia sebelum dia wafat atau tidak, tak disebut dalam sejarah. Ya, inilah dia saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلامة إخوة من الرضاعة. إخوة من الرضاعة. Ya, jadi ketiga orang ini adalah saudara sepersusuan, Hamzah, Nabi dan Abu Salamah. نعم. روى الإمام البخاري في صحيح عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلامة قال بنت أم سلامة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلامة صويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. Yeah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abu Sufyan kala itu masih belum masuk Islam, baru masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan. Berkata Ummu Habibah ini namanya Ramlah, aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan. Gelarnya, kunyahnya Ummu Habibah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ku dengar ya, atau sampai berita kepada kami engkau itu ingin menikahi putrinya Abu Salamah." Bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maksudmu putrinya Ummu Salamah juga, putri daripada Abu Salamah Ummu Salamah?" Kukatakan ya, kata Ummu Habibah. Maka berkata Rasulullah SAW, adapun putri Ummu Salamah itu adalah anak tiriku, karena ibunya Ummu Salamah dinikahi Nabi yang mulia SAW, dan dia bersamaku dalam asuhanku, maka dia tidak halal bagiku. Apalagi dia juga adalah merupakan anak daripada saudara sepersusuanku. Karena dahulu kala aku dan ayahnya Abu Salamah disusukan oleh Thuwaibah. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian ataupun saudari-saudari kalian. Ini menunjukkan Nabi sepersusuan dengan Abu Salamah. Naam. Wa rawal syekhani fi sahihaihima an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Dan al-Imam al-Bukhari Muslim al-Syaikhani meriwayatkan dalam kitab mereka sahih, dalam kedua kitab mereka yang sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menikah?" Ketika Hamzah tewas dalam perang Uhud, dia meninggalkan seorang putri. Ya, jadi dia menjadi anak yatim. Maka mereka bertanya, "Tidakkah engkau menikahi putri Hamzah?" Berkata Rasulullah, "Putri Hamzah tak halal bagiku. Sesungguhnya dia adalah merupakan putri daripada saudaraku sepersusuan." Ya. Dan diharamkan saudara sepersusuan sebagaimana diharamkan saudara dalam satu nasab, dan anaknya pun demikian. Ini menunjukkan bahwasanya juga Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Istirda'uhu sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'd. Ya, kemudian bagaimana kisah beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh dan disusukan, dibesarkan di Bani Sa'd. Naam. ثم التمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية. وسبب التماس المراضع لأولادهم أمور ذكر الإمام السحيلي فمنها. نعم. Jadi عبد المطلب kakeknya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Ya. Berusaha untuk mencarikan bagi Rasulullah ibu susu sebagaimana kebiasaan bangsa Arab dan penduduk Mekah, bahwasanya mereka lebih menyenangi kalaulah anak-anak mereka disusukan oleh wanita-wanita yang tinggal di pedalaman, di perkampungan, di padang pasir, badia, di badui sana. Ya. Adapun mengapa mereka penduduk Mekah senang anak-anak mereka itu diasuh, dibesarkan, disusukan oleh wanita-wanita yang tinggal di pedalaman, di perkampungan, bukan di kota Mekah yang hingar-bingar dengan perdagangan dan manusia. Apa sebabnya? Inilah ada sebabnya, sebab disebutkan oleh Imam As-Suhaili. Naam. Awalan liyansha'at tiflu fil a'rabi fayakunu afsahal lisani. Pertama, tujuannya agar anak ini ya besar di perkampungan. Perkampungan itu masih bahasanya fasih, tak tercemar bahasanya. Adapun kota, datang kepadanya berbagai macam orang sehingga bahasa tersebut tercemar. Tapi perkampungan masih memelihara kebersihan bahasa Arabnya. Dan memang adalah merupakan hal yang wajar sekali kita melihat, kita merasakan, memang tempat berkumpulnya orang akan menimbulkan bahasa yang aneh-aneh. Kalau antum ke Saudi, antum begitu anehnya mendengar bahasa ya orang-orang Pakistan, Bangladesh, India, bahasa Sodik namanya. Bahasa Arab yang mereka buat sendiri. Ya, yang anehnya luar biasa, kita ketawa mendengarnya. Ini menunjukkan bahwasanya pengaruh ini ada. Jadi agar terpelihara, diasuhlah dia di Bani Sa'ad. Naam. Tsanian liyakuna ajlada li jismihi. Wajadara liyakuna ajlada li jismihi. Wajadara an la yufarriqal hayatal ma'addiyah. Kama qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ikhshawsinu wakhshawsibu wakhlawliqu wa tama'dadu. Fa annakum ma'ad. Wa iyyakum wat ta'annum. Naam. Yang kedua, kenapa mereka diasuh di padang pasir, di pedalaman jauh daripada perkotaan? Liyakuna ajla dal jismi, agar dia lebih tahan banting. Tengoklah anak-anak kota yang dengan penuh kemanjaan tidurnya ber-AC apapun tak bisa. Tengok anak-anak yang letakkan di gunung, di pantai sana, di pulau-pulau. Kuat-kuat mereka. Karena terbiasa. Ya, tak dimanja. Mandi harus angkut air sendiri. Ya. Dan seterusnya. Wa ajdaru an la yufariqal hay'ata al-ma'diyah, agar tidak yakni merubah yakni perangai watak asli mereka yang dipersiapkan untuk berperang, bersiapkan untuk perkara-perkara besar. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, ikhshawshinu wakhshawshibu. Apa kata Umar? Ya, ikhshawshinu, hiduplah kalian dengan kesederhanaan. Ya, dengan sedikit apa bahasa Indonesianya? Jauh daripada unsur kenikmatan, kemewahan. Wakhshawshibu. Ya. Agar kalian menjadi orang yang kokoh, kuat dalam berpakaian, dalam berjalan, dalam segala macam, hendaklah kalian mengikuti tradisi orang-orang di kampung. Ya, orang di kampung kuat-kuat. Turun gunung, naik gunung biasa. Kita naik tangga sudah sesak napas. Ya, karena itulah diletakkan di sana. Wa khlauliqu wa tama'dadu, ya. Ya, inilah seluruhnya intinya agar mereka berperangai-perangai orang-orang Badui yang kuat-kuat, terbiasa dengan alam yang keras yang membentuk mereka. Watama'adadu. Ya. Agar kelak ketika dia besar menjadi seseorang yang kuat. Ya. Subhanallah. Ka'annakum ma'addud. Ya. Seolah-olah kalian adalah bagikan kabilah ma'ad yang terkenal dengan kekuatannya. Ada satu kabilah namanya kabilah Ma'ad, kuat-kuat semua mereka. Ya. Wa iyyakum watana'um, janganlah kalian hidup dengan kemewahan. Anak-anak hidup dengan kemewahan tak bisa jadi apapun juga. Mental manja, inilah zaman sekarang. Anak-anak semua disiapkan. Dahulu kala kita pergi sekolah jalan kaki, anak-anak kita diantar jemput naik mobil, naik motor. Subhanallah. Ya, telah berubah zaman. Anak-anak menjadi mental-mental, manja-manja. Ya, sehingga sudah SMP, SMA pun masih manja, tak tahu apapun juga. Bekerja tak pandai. Malas bergerak. Ya. Subhanallah. Sudah masuk waktu saya. Ya, inilah pesan Umar. Allahu musta'an. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.